إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين رحمكم الله disebutkan dalam sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridainya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam petikan hadisnya memberikan bimbingan kepada umatnya. Bimbingan yang bila dikerjakan oleh umatnya, tiap-tiap muslim secara khusus, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia wal akhirah. Mendapatkan saadah, kebahagiaan dunia dan akhirah. Namun barang siapa yang meninggalkannya, tidak mengindahkannya, maka dia akan mendapatkan kerugian seukuran dengan apa yang dia tinggalkan. Seukuran dengan apa yang dia abaikan. Ini prinsip bimbingan sangat agung, sangat mulia terkait dengan kehidupan kita di muka bumi ini. Beliau mengatakan dalam petikan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Ihris, hendaklah engkau bersungguh-sungguh mengerjakan apa-apa yang manfaat bagi kamu. Dan minta tolonglah kepada Allah Jalla wa'ala, jangan lemah. Di sini barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad SAW memberikan bimbingan-bimbingan yang saling berkaitan. Yang tidak mungkin dilepaskan. Bimbingan yang pertama ialah memerintahkan masing-masing kita, muslim dan muslimah, untuk punya semangat. Untuk punya kesungguh-sungguhan. Ada hirsun wajtihad. Sungguh-sungguh. Di sini meniadakan, menafikan sifat malas. Sifat malas. Tidak punya semangat. Tidak punya kesungguh-sungguhan. Pasif. Tidak ada gerakan. Malas. Entah malas dalam urusan duniawiyah dia, apalagi malas terkait dengan diniyah dia. Bimbingan yang kedua, semangat dan sungguh-sungguh di sini harus diarahkan kepada perkara-perkara yang manfaat. Ala ma yanfa'uka. Semangat menapaki perkara yang manfaat. Semangat menelusuri hal yang bermanfaat. Semangat mengamalkan hal yang bermanfaat. Diarahkan kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Manfaat dalam pandangan syariat. Manfaat untuk dunianya. Manfaat untuk diniyahnya, agamanya. Dan ujungnya nanti manfaat untuk ukhrawiyahnya. Al-Allamah Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Bahjatul Qulubil Abrar, ketika menerangkan tentang riwayat ini, ma yanfa'uk, menjelaskan ma yanfa'uka li dunyaka wa ma yanfa'uka li dinik, hal-hal yang manfaat untuk duniamu dan yang manfaat untuk agamamu. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah, jangan malas untuk mengerjakan yang manfaat untuk duniamu. Perbaiki urusan duniamu. Perintah untuk semangat mencari ma'isyah, mengais rezeki, tapi yang manfaat. Ketentuan manfaat, beliau menyebutkan yang pertama halal. Rezekinya halal. Takasubnya, upaya-upaya, usaha-usahanya halal. Niatan-niatannya mulia. Niatun salihah. Niat untuk mandiri. Dan meminta-minta kepada orang lain. Niat untuk menafkahi anak istri. Niat hanya untuk mencari yang halal. Menjauh dari yang haram. Yang syubhat, yang makruh. Punya niatan bila ada kelebihan harta benda dipergunakan untuk investasi akhirat, ibadah-ibadah maliyah, ibadah harta benda, infak, sedekah, wakaf, haji, umroh, dan yang lain-lainnya yang terkait dengan ibadah maliyah. Tidak melalaikan dengan akhiratnya, tidak melalaikan ibadahnya. Ini duniawiyah yang nafi'ah. Diminta untuk bersemangat, bersungguh-sungguh mencari dunia yang bermanfaat. Halal, thayyib, manfaat duniamu, manfaat untuk amaliyahmu, manfaat untuk ukhrawiyahmu. Rezeki yang halal memiliki efek yang sangat positif terkait dengan diterimanya amal saleh. Ma yanfa'uka li dunyak. Mengecam tindakan malas. Mengecam tindakan pengangguran-pengangguran. Mengecam tindakan meminta-minta, mengemis-ngemis kepada orang lain terkait dengan urusan dunianya. Itu rendah. Profesi yang rendah. Jangan. Tapi bersemangatlah mengerjakan yang manfaat untuk dunia kamu. Semangat, jangan malas. Semangat, jangan pengangguran. Semangat, jangan meminta-minta. Dan yang kedua, manfaat untuk agamamu. Kata Sa'di rahimahullah, hal-hal yang manfaat untuk agama kita, khulasahnya ada dua macam. Dibangun di atas dua prinsip yang utama. Yang pertama adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah amalus salih. Amal yang saleh. Ilmu yang manfaat, ilmu kitab, sunnah dengan pemahaman salaf, ilmu-ilmu syariat. Manfaat dikatakan diamalkan oleh pelakunya, ikhlas dalam mencarinya, jujur dalam mencarinya, amanah dalam mencarinya, baik niatnya dalam mencarinya. Ilmu yang manfaat. Ini pondasinya. Dan setelah itu, al-amalu saleh, amal yang saleh. Dikatakan soleh ketika amalnya ikhlas dengan bimbingan sunnah. Dikerjakan dengan ikhlas dengan bimbingan sunnah. Sehingga dikatakan amal soleh. Yang namanya amal soleh, fi'lul awamir. Mengerjakan perintah-perintah agama. tarkun nawahi, dan juga dalam bentuk menjauhi, meninggalkan larangan-larangan agama. Amal soleh itu merupakan upaya berislam secara kafah. Mengerjakan Islam secara kafah. Berilmulah dan beramallah. Itu yang manfaat untuk agama kita. Barakallahu fikum. Maka hadis ini memerintahkan kita untuk bersemangat. Bersungguh-sungguh. Berjuang. Berkorban. Untuk mempelajari ilmu yang manfaat. Menjadi orang yang alim, punya ilmu, berpendidikan. Bersemangat dalam beramal saleh, dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan penuh keikhlasan, dengan bimbingan sunnah. Semangat. Bersungguh-sungguh. Jangan malas belajarnya. Jangan malas amaliyahnya. Jangan malas ibadahnya. Yang semangat. Sehingga semangatnya, sungguh-sungguhnya, diarahkan kepada perkara-perkara yang nafi'ah. Adapun hanya semata-mata semangat, tetapi diarahkan dalam hal-hal yang madharat, hal-hal yang melanggar agama, larangan-larangan agama, mengandung unsur mafasid, kerusakan-kerusakan, mengandung unsur madharah, dharar, kemadharatan, baik untuk pribadi, atau untuk keluarga, atau untuk tetangga, atau untuk masyarakat, apalagi untuk bangsanya, dikecam dalam Islam. Muslimin dilarang melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya, yang mengandung unsur dharar atas dirinya, atas keluarganya, dan semua orang. Rasul mengatakan dalam sabdanya, dan di hasan li ghairih, la dhar wa dhirar. Tidak ada dharar dalam Islam. Juga tidak ada dhirar dalam Islam. Dharar, hal-hal yang memadharatkan, yang membahayakan. Dhirar, tindakan tindakan yang membahayakan orang lain. Semua yang membahayakan diharamkan. Hal-hal yang membahayakan orang lain diharamkan dalam Islam. Semangatlah, tapi jangan semangat yang merusak. Semangatlah, tapi jangan semangat dalam hal-hal yang haram. Semangatlah, tapi jangan hal-hal yang membahayakan orang lain. Semangatlah dalam hal yang bermanfaat. Dan bimbingan yang ketiga adalah wasta'in billah wala ta'jas. Hendaklah engkau isti'anah kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah. Mohon kemudahan-kemudahan kepada Allah. Dan jangan lemah. Ini termasuk sifatnya seorang mukmin. Dalam semua yang dia usahakan, semua yang dia upayakan. Tidak pernah bersandar pada kemampuan pribadi. La haula wala quwata illa billah. Dia mengerjakan hal-hal yang manfaat dengan semangat. Disertai dengan tawakal kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Memohon kemudahan-kemudahan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Semuanya dipasrahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak mengandalkan kemampuan pribadi. Setiap langkah yang dia langkahkan mengerjakan manfaat duniawi. Setiap langkah mencari maisha yang halal disertai dengan doa mohon kemudahan. Doa mohon kelancaran rezeki disertai dengan tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhtiar lalu pasrahkan semuanya kepada Allah Jalla wa'ala. Setiap langkah dalam talabul ilmi, dalam mengkaji ilmu agama Allah. Setiap langkah dalam beramal saleh, dalam beribadah. Selalu disertai dengan doa taufik minallah. Mohon taufik dari Allah. Mohon hidayah dari Allah. Kemudahan-kemudahan dari Allah. Diberi kemudahan untuk berilmu yang manfaat dan beramal yang saleh. Lalu pasrahkan semuanya kepada Allah Jalla wa'ala. Tawakkal ala Allah. Dan ini yang membuat dia penuh dengan semangat. Ada motivasi. Ada yang dia tuju. Ada yang dia target. Wala ta'jas. Dan jangan lemah. Inilah prinsip hidupnya seorang muslim. Optimisme. Penuh semangat. Tujuannya jelas. Progresnya jelas. Arahnya jelas. Penuh semangat dalam hal yang bermanfaat dunia akhirat. Disertai dengan tawakal kepada Allah. Isti'anah billah. Mohon kemudahan dan taufik minallah jalla wa'ala. Dengan ini dia akan berbahagia. Dia akan menggapai yang namanya falah. Sukses dunia akhirat. Menggapai sa'adah dunia akhirat. Sebab yang dia raih nanti bukan semata-mata diniahnya, tapi juga duniawiyahnya. Dia mengais rezeki, mendapatkan nikmat duniawiyah, tapi itu halal, tidak melalaikan. Di saat yang sama, dia perbaiki diniahnya, perbaiki tingkat ilmiahnya, dan tingkat amal solehnya kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga yang dia raih semua kebaikan. Khair dunia, khair diniah, khair akhir. Falah duniawi, falah dini, falah ukhrawi. Sa'ada fi dunia, sa'ada fil akhirah. Aqulu ma tasma'un, wa astaghfirullah min kulli dhanbin, innahu huwal ghafur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله kunci dari semua tadi ialah bimbingan ilmu syar'i. Bimbingan ilmu syar'i. Kita sebagai seorang muslim bisa tahu mana yang manfaat, mana yang mudarat dengan bimbingan ilmu syar'i. Kita bisa tahu dunia yang manfaat, yang mudarat dengan ilmu syar'i. Kita tahu mana ilmu yang manfaat, mana yang tidak dengan ilmu syar'i. Kita tahu mana amal yang soleh, mana yang bukan dengan ilmu syar'i. Kita tahu mana perintah-perintah Allah kita kerjakan dengan ilmu syar'i. Juga tahu mana larangan agama yang kita tinggalkan, yang kita jauhi juga dengan ilmu syar'i. Sehingga kuncinya pada al-ilm. Maka bersemangatlah dalam talabul ilmi. Manfaatkan, gunakan kesempatan hidup untuk senantiasa bergelut dengan ilmu. Mengkaji ilmu, mempelajari ilmu, memahami ilmu. Al-Quran, hadis dengan pemahaman para ulama ilmu syar'i. Lalu amalkan. Ikhlaskan niat dan terus berjuang dengan bimbingan sunnah. Akan menjadi yang terbaik insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Itu merupakan perjuangan di dunia ini yang diharapkan buahnya yang bagus, yang indah di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan bab ini, kita bisa mengklasifikasi orang menjadi sekian banyak tipe, sekian banyak jenis orang. Yang pertama ialah orang yang betul-betul sukses mengamalkan bimbingan hadis ini. Orang yang betul-betul terarah dunianya, terarah diniahnya. Orang yang bahagia di dunia, bahagia pada agamanya. Soleh pada dunianya, soleh pada ukhrawiyahnya. Ini yang paling afdal. Barakallahu fikum. Yang kedua, yang rusak semuanya. Agama enggak dia perhatikan. Agama carut-marut. Ibadahnya enggak jelas. Akhlaknya rusak. Akidahnya tidak jelas. Tidak pula dia mendapatkan duniawi yang halal. Entah dia tidak punya dunia. Sudah miskin. Sudah fakir. Ditambah lagi dia miskin ilmu. Miskin amal. Miskin ibadah. Menderita. Atau dia punya kelebihan rezeki. Tapi tidak semuanya halal. Yang halal, yang haram dia terjang, bahkan lebih banyak haramnya. Di saat yang sama, dunia tadi melalaikan dia dari agamanya, dari ibadahnya, dari akhirahnya. Ini adalah orang yang merugi. Khasir fid dunya wal akhirah. Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum, wa la auladukum an dzikrillah, wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah melalaikan kalian, harta benda kalian, anak-anak kalian dari zikir kepada Allah, dari ibadah kepada Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, yang terlalaikan dengan anaknya, dengan harta bendanya, dari ibadahnya, dari akhiratnya, dari zikir kepada Allah Jalla wa'ala, Allah menegaskan, merekalah orang-orang yang rugi. Rugi dunianya, rugi agamanya, dan rugi akhiratnya. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga, ikhwan fillah, yang mendapatkan sebagian dari poin A, sebagian daripada poin B. Terkadang bagus, terkadang error. Bersemangat mencari ma'isha yang halal. Kadang-kadang mutung, futur, tidak punya semangat mencari ma'isha. Terkadang error mencari ma'isha yang haram. Terkadang semangat dalam beramal soleh, semangat dalam beribadah, terkadang error. Dorongan hawa nafsu, an-nafsu al-mara bisu, gangguan setan, tipu daya setan, pergaulan, persahabatan, lingkungan. Akhirnya dia error. Lupa dengan ibadahnya, lupa dengan akhirahnya. Menerjang keharaman-keharaman agama. Di antara itu. Sebagian mereka lebih mendominasi sisi kebaikannya. Sebagian mereka lebih mendominasi sisi keburukannya. Maka masing-masing kita, kaum muslimin rahimakumullah, wajib untuk introspeksi diri. Kita termasuk yang mana? Dan yang sangat dianjurkan, kita harus menjadi muslim yang paling tinggi dalam semua hal. Mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Maksimal dalam mengerjakan bimbingan Rasul dalam hadis ini sallallahu alaihi wasallam. Dan berhati-hati dari yang sebaliknya, barakallahu fikum. Sisa hidup kita perjuangkan untuk ini. Mari bersama-sama mengisi waktu sisa hidup kita dengan penuh semangat, antusias, optimisme, mengerjakan hal yang berfaedah, yang bermanfaat untuk duniawiyah kita, agama kita, ukhrawiyah kita. Semangat, jangan lemah, dan minta pertolongan kepada Allah, tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Mohon taufik selalu supaya diberi hidayah ke arah sana. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya kepada kita semua, diberi hidayah, diberi kemudahan, menjadi hamba Allah yang optimis, yang bersemangat dalam perkara kebaikan, dijauhkan dari hal-hal yang memadzharkan dia atau hal yang membahayakan duniawiyah dia dan ukhrawiyah dia. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.